بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نحن في درسنا بارك الله فيكم في مادة الفقه في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، وفي كتاب الطهارة منه. ووصلنا بفضل الله جل وعلا إلى باب الوضوء، فمن حفظ الأحاديث الماضية أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم. حفظكم الله كما حفظتم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال الأول بارك الله فيكم، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء؟ ما المعنى لهذا الحديث؟ من الجهة اليمنى أعطهم السؤال مترجما وقلهم من الجهة اليمنى. نعم، لولا خشية، لولا مخافة المشقة على الأمة لأمرتهم أمر إيجاب، فمن أجل ذلك لم آمرهم أمر إيجاب. طيب، سؤال yang pertama itu, apa makna qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam laula an syaqqa ala ummati la amartuhum bi siwaqi 'inda quli wudu au 'ala quli wudu? Apa makna qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak memberatkan umat ini, niscaya akan kami perintahkan untuk bersiwak setiap kali wudu atau dalam riwayat bersama dengan wudu? Maknanya adalah, seandainya tidak memberatkan umat ini, niscaya akan diperintahkan untuk bersiwak setiap wudu amro ijabin, itu perintah yang sifatnya wajib. As-su'al ats-tsani barakallahu fikum, hal as-suwak mustahab fi sa'ir al-awqat am huwa khasun bi hadha al-waqt ma' al-wudu'i faqat? Tarjim as-su'al ashab al-mu'akhirah. Nah, soal bagi ikhwan yang ada di belakang. Soalnya, apakah siwak mustahab untuk semua waktu atau mustahab khusus ketika mau berwudu. Ketika berwudu. Naam ya Abdurrahman. Naam mustahabun fi sa'iri al-awqat. Naam siwak mustahab untuk semua waktu. السواك في خمسة مواطن أو ستة آكد استحبابا من غيرها ما هذه الستة المواطن أذكرها واحدا اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سواك sangat mustahab pada enam waktu maka sebutkan enam waktu tersebut satu persatu. السؤال لأصحاب الجهة اليسرى من جهتي فما هي المواطن الستة واحد عند الوضوء اثنان عند الدخول إلى الصلاة ثلاثة عند تلاوة القرآن أربعة عند الاستيقاظ من النوم خمسة عند تغير رائحة الفم وعند اصفرار الأسنان السادس عند دخول الرجل إلى بيته حفظك الله. Yang pertama siwak sangat mustahab pada enam waktu di antaranya yang pertama adalah ketika berwudu kemudian yang kedua عند دخول الصلاة ketika mau salat yang ketiga عند tilawatil Quran ketika membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, ketika bangun dari tidur. Kemudian yang kelima, ketika mulut ini berubah baunya ataupun muncul, yaitu kuning, apa namanya, kekuningan pada giginya. Kemudian yang keenam, ketika masuk rumah. As-su'alu alladhi yalihi ma huwa asahhu hadithin في وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام للصفة الكاملة في بيان صفة وضوء النبي الصفة الأكمل والأفضل. Yang berikutnya sebutkan hadis yang paling sahih, hadis yang paling sahih yang menjelaskan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Hadisnya siapa? حديث علي وأنت حمران مولى عثمان عن عثمان الجواب حديث عثمان بن عفان فيما مر معنا في الصحيحين في البخاري ومسلم نعم في بيان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام الصفة الكاملة الصفة الكاملة ثلاثا ثلاثة. حديثnya adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis tersebut sifat wudu dengan sempurna dan disebutkan salatan-salatan itu tiga kali tiga kali. As-su'al alladhi yalihi ma huwa asahhu hadithin fi a'dadi al-mashi 'ala ar-ra's. الجواب حديث علي بن أبي طالب عند الإمام الترمذي وغيره قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. Soal yang berikutnya hadis yang paling sahih yang menjelaskan tentang mengusap kepala jawabannya adalah hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. وأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه مرة واحدة. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya satu kali saja. Hadza su'alu barakallahu fiikum al-akhir jaa fi hadits Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu fi sahihain fi sifati al-mashi 'ala ar-ra's. Faqala fi بيان هدي النبي عليه الصلاة والسلام فأقبل بيديه وأدبر. أقبل بيديه وأدبر، ما معنى أقبل بيديه وأدبر؟ من يفسر ذلك؟ أحسنت. الرواية الأخرى وهي بدأ بمقدم رأسه، ها هنا، حتى ذهب بهما إلى قفاه هنا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه هنا، فهو يتوضأ فيمسح، انظر، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه هي الصفة الكاملة في المسح على الرأس في الوضوء. Datang dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap kepalanya, fa aqbala bihima wa adbar, dimulai dari bagian depan kemudian ke belakang. Maka apa makna wa aqbala bihima wa adbar? Al jawab maknanya adalah sebagaimana datang dalam riwayat yang lain, bada bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila al-qafa thumma raja ilal makani ladhi bada amin. Maknanya adalah dimulai dari depan, kemudian sampai ke tengkuknya, kemudian kembali ke tempat semula. Qala al-hafidhu ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alaihi wa an abdillahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma fi sifatil wudu, ay sifat wudu'in nabi, yasifu dhalika lana. قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه وابن خزيمة. دري عبد الله بن عمر رضي الله عنه في صفات الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. Hadith Abdullah bin Amr menerangkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa masaha ra'sahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, wa adkhala sabahataihi fi udunai, memasukkan jari telunjuknya ke telinga, wa masaha bi ibhamaihi dhahirahuma, dan mengusap apanya bagian yang nampak yang seperti ini itu dengan jari jemari. Bagian yang di atas, arti tak telunjuknya untuk apa namanya membersihkan yang dalam, yang ini untuk menunjukkan yang zahir. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahih Ibnu Khuzaimah. Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wa qawluhu radhiyallahu ta'ala anhu as-sabbahatain, sabbahatan تثنية سباحة، وهي الإصبع التي تلي الإبهام والتي أيضا بين الوسطى والإبهام، هذه السباحة التي بين الوسطى والإبهام. السباحتين itu مثنى بندق مثنى itu hitungan dua dari sabahatan yaitu jari yang ada di dekat apa namanya ibu jari dan juga di antara jari telunjuk. Jari apa ini? Jari tengah ya. Iya, ini poinnya ini. Yang penting ini. Fasabbaha qila summiyat bidzalik li'annahu yusharu biha 'inda tasbihillah 'azza wa jalla. Subhanallah. Dikatakan sabbaha karena jari ini digunakan untuk memberikan isyarat ketika bertasbih. Wa yuqalu aydan as-sabbabah li'annahu yusharu biha ila as-sabab. Man as-sabab? Hadha aw dhak. As-sabbabah tadullu ala dhalika as-sabab. Dan juga dikatakan as-sabab sababah karena jari tersebut digunakan untuk menunjukkan pada suatu sebab. Wa qawluhu wa ja'ala ibhamaihi li dhahiri udhunayhi ibhamai tathniyatu ibhamin wa hiya al-isba' al-khamisah al-ghalidah. Ibhamai itu tasnia min al ibham, itu bentuk musanna dari ibham. Dan ibham ya ini ibu jari. Amma بالنسبه لدرجه هذا الحديث فهو حديث حسن. Adapun derajat hadis ini adalah hadisun hasan. Wa ma'nahu bil jumlah anna nabiyyana al-karim alayhi as-salatu was-salam kana idza tawadda'a masaha udhunayhi kayfa namsahu al-udhunayn ja'a al-bayan anzar adkhala as-sabbahatayn fi udhunayn idhan mahallu as-sabbahatayn min ad-dakhil wa ja'ala ibhamayn hadhan al-ibhaman li dhahiri udhunayn fa huwa yamsahu mashan bi hadhihi as-sifa hadhihi as-sabbaba wa hadhan al-ibhaman fa huwa يدخل السباحتين في أذنيه بمعنى يمسح والإبهامين لظاهر أذنيه للظاهر منهما ويمسح مرة واحدة. معنى حديث بحوى النبي صلى الله عليه وسلم ketika mengusap telinganya itu caranya dengan memasukkan jari telunjuknya ke dalam telinga dan ibu jarinya digunakan untuk mengusap bagian luar. Wa min thumma yattadhihu lana khata'u ba'd an-nas haythu yaj'alu al-'aksa fayaj'alu al-ibhamayn limadha li dakhil al-udhnayn wa sabbahatayn li dhahir al-udhnayn anzar hakadha. Fa hadhihi sifa fi al-mashi lil-udhnayn khilaf sunnah. As-sunnah anzar يضع السباحتين لأذنيه من الداخل والإبهامين لظاهر أذنيه هذه هي السنة. Maka dari sini jelaslah kesalahan sebagian orang ketika mengusap telinganya yang mana mereka menjadikan ibu jarinya dimasukkan ke dalam telinga dan menjadikan jari telunjuknya mengusap bagian luar. وهذا الحديث يستفاد منه فوائد. من فوائد هذا الحديث أولا استحباب مسح الأذنين في الوضوء. Yang bisa diambil faedah dari hadis yang telah disebutkan, yang pertama adalah disunahkan mengusap telinga ketika berwudu. Wa ila al-qawl bil istihbab dhahaba jumhur ahli al-ilm bima'na akthar ahli al-ilm. Kebanyakan ahli ilmu mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah mustahab. Wa yustafadu aydan min hadith bayan as-sifah al-kamilah fil mash lil-udhunayn wa huwa idkhal as-sabahatayn fil udhunayn wa mash zahirihima bimadha bil ibhamayn. Yang kedua, faedah yang kedua adalah dalam hadis ini diterangkan secara sempurna penjelasan bagaimana cara mengusap kedua telinganya dan sudah berkali-kali tadi telah diterangkan. Wa yustafadu aydan anna mashh al-udhnayn yakunu ba'da mashh ar-ra's. Yang berikutnya bahwa mengusap telinga setelah mengusap kepala. Wa min huna yattadhihu lana anna ma yaf'aluhu ba'dhu an-nasi fayaghsil wajha wa yamsah عند غسله لوجهه أذنيه أن هذا خلاف السنة. عيد. ومن هنا يتضح لنا أن ما يفعله بعض الناس حين غسله لوجهه يمسح أذنيه فهذا خلاف السنة. لماذا؟ لأن السنة جاءت ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين يعني ومسح أذنيه عند مسح أو بعد مسح الرأس. Maka dari sini diketahui kesalahan sebagian orang yang mana mereka mengusap telinganya itu ketika atau setelah membasuh wajahnya. Setelah membasuh wajahnya kemudian langsung mengusap telinganya. Bahwa sunnah adalah mengusap telinga setelah mengusap kepala. Wa huna masalatun barakallahu fikum falau qala qail syakhsun masaha bi ra'sihi wa ahmala masha al-udhnayn hal yasah wudhu'uhu. Kalau ada seseorang yang dia mengusap kepalanya akan tapi tidak mengusap telinganya. Apakah wudunya sahih? Apakah wudunya benar? Al-jawab yashihu al-wudu li'annahu qad taqaddama ma'ana anna ar-rajiha fil mas'alah huwa qawlu al-jumhur anna mashha al-udhunayn mustahab wa laysa bi syartin. Al-jawab wudunya sahih sebagaimana telah berlalu bahwa qaul rajih, perkataan yang rajih, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapatnya jumhur ulama yang mereka mengatakan bahwa mengusap telinga adalah mustahab dan bukan syarat. وهنا تنبيه أيضا وهو لو أن شخصا مسح أذنيه ولم يمسح رأسه أيجزئه المسح للأذنين عن مسحه لرأسه في الوضوء أم لا. Kemudian perkara yang perlu diingatkan adalah apabila seseorang mengusap kedua telinganya akan tetapi tidak mengusap kepalanya, apakah mengusap telinganya tersebut mencukupi mengusap kepalanya atau tidak? Al-jawab la yujzi'uhu bil ijma', fa inna mashar ras ruknun min arkanil wudu kama taqaddama ma'ana fid darsi al-madhi. Maka jawabannya hal itu tidak mencukupi. Artinya mengusap kedua telinganya tidak bisa mewakili, tidak bisa mencukupi untuk mengusap kepalanya, karena mengusap kepalanya, mengusap kepala adalah rukun dari rukun-rukun wudu sebagaimana telah berlalu. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimatullah taala alaihi wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah alaihi salatu wasalam idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyastanthir thalathan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, falyastanthir thalathan, maka hendaklah mengeluarkan air dari hidung tiga kali. Qala fa inna syaitan yabitu ala khayshumi al-khayshum a'la al-anf min dakhilihi muttafaqun alayh. Karena sunnya syaitan bermalam di tempat khayshum, itu hidung yang bagian dalam, muttafaqun alayh. Fa hadha al-hadith fihi barakallahu fikum إرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للمسلم إن هو استيقظ من نومه أن يستنثر ثلاثا وأن ذلك أبعد عن تأثير الشيطان فإن الشيطان يبيت على خيشومه. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada umatnya supaya mengeluarkan air dari hidungnya tiga kali setelah bangun tidur, karena hal yang demikian adalah menjauhkan orang tersebut dari gangguan syaitan, karena syaitan bermalam di khayshum, itu hidung yang bagian dalam, bagian ujung. Wa na'khudhu al-hadith 'ala zahirih yabitu 'ala khayshumi asy-syaitan yabitu 'ala khayshumi. Na'am amanna bi hadits Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa in lam yattadhih lana الكيفية في ذلك. Dan kita mengambil sesuai dengan zahir hadis bahwa syaitan bermalam di tempat khayshum, di ujung hidung, sekalipun hal itu tidak nampak jelas bagi kita kaifiyah, tata cara tidurnya syaitan. فالمؤمن يسلم وينقاد لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. Maka seorang muslim hendaklah dia menerima dan tunduk terhadap apa yang sabit sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqbalu al-akhbar wa yuqinu biha. Dan menerima berita-berita tersebut dan meyakininya. Wa hadha al-hadith barakallahu fikum fihi fawaid. Fa min fawaid hadha al-hadith istihbab al-istinthari 'inda al-istiqadhi min naum al-lail. Faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut yaitu disunahkan untuk mengeluarkan air dari hidung tiga kali ketika bangun tidur karena tidur malam. Wa qawluna min naum al-lail ma'na yakhruju naum an-nahar al-qailula. Maka dari sini bahwa ucapan kita disunahkan ketika bangun tidur malam, maknanya keluar dari perkara tersebut ketika bangun tidur di waktu siang. وفقهنا ذلك وعلمنا من قوله عليه الصلاة والسلام فإنه يبيت فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قال العلماء البيتوتة لا تكون إلا بليل. Kita memahami hal tersebut, kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabitu ala khayshumihi. Karena baituta, al-baituta indal Arab, maksudnya tidaklah terjadi kecuali tidur malam. Idzan fa hadha al-hukmu makhsusun bi naumi al-lail. Kalau demikian maka hukum ini adalah khusus ketika bangun tidur malam. Yustafadu aidan min al-hadithi ala wajhi al-umum أمر الشرع بالتحرز من الشيطان، تحرز من الشيطان والبعد عن الشيطان واتقاء آثار الشيطان. Diambil faedah pula secara umum bahwa syariat ini, agama ini adalah menganjurkan kepada kita senantiasa untuk menjaga diri dari syaitan dan supaya kita juga menjaga diri dari athar-athar, pengaruh-pengaruh syaitan. وهنا تنبيه بارك الله فيكم وهو لو أن الشخص استيقظ من نومه قلنا يستنثر ثلاثا وسيأتي معنا أيضا في نفس الدرس في اليوم في الليلة إن شاء الله يغسل يديه أيضا قبل أن يدخلهما في الإناء لكن لو أنه أراد أن يتوضأ لو أنه توضأ فما حكم الاستنثار في الوضوء في الوضوء الجواب الاستنثار في الوضوء واجب كما تقدم معنا في الدرس الماضي لكن الاستنثار بغير وضوء استنثر غسل وجهه فاستنثر وغسل كفيه هكذا ولم يرد وضوءا فالاستنثار في هذه الحالة عند الاستيقاظ من النوم عند الاستيقاظ من النوم مستحب كما تقدم فقه الحديث. Perkara yang perlu diingatkan dalam masalah ini sebagaimana insyaallah akan datang hadis yaitu disuruh untuk mencuci kedua tangannya setelah bangun tidur. Kemudian apa hukum al-istinthar mengeluarkan air dari hidung ketika orang tersebut ingin berwudu? Kalau istinthar mengeluarkan air dari hidung setelah bangun tidur malam karena dia berwudu, maka hukumnya wajib sebagaimana yang telah lalu. Akan tapi kalau dia tidak ingin berwudu, semata-mata mencuci wajah dan telapak tangan kemudian mengeluarkan air dari hidung, maka di sini adalah mustahab. وهنا أيضا تنبيه آخر وهو الفرق بين الاستنشاق والاستنثار. فالاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف عن طريق شفطه هذا استنشاق والاستنثار نثره ودفعه نعم بعد إدخاله. Dan juga perbedaan antara al-istinsyaq wal istinthar. Bahwasanya al-istinsyaq idkhalul ma' ila anfih wa jadbu, yaitu memasukkan air ke dalam hidung dan diserap, diserapnya. Adapun istinthar itu mengeluarkan air yang ada di hidung. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaihi wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه واللفظ لمسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur maka janganlah memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana sehingga dia mencucinya tiga kali. Hadis muttafaqun alaih dan ini lafaz Muslim. Karena sunnya dia tidak mengetahui, di mana tangannya bermalam. Fi hadzal hadis barakallahu fikum bayan min nabiyyina alaihi salatu wassalam wa irsyad lil muslim in huwa sayqadha min nawmihi alla yudkhila yadahu fil ina' alladhi bihi al-ma' min ajli an yatawadda حتى يكفى على يديه أولا ينظف اليدين ينظف الآلة آلة غرف الماء وهي اليدان يغسل اليدين أولا قبل أن يدخلهما في الإناء، سواء كان إناء الوضوء الذي سيتوضأ منه أو إناء الطعام الذي سيأكل، يغسل يديه. نعم، إرشاد من رسول الله عليه الصلاة والسلام. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada umat ini bahwa apabila seorang bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia tidak memasukkan kedua tangannya ke dalam ina. Baik ina ini adalah itu ina dari bejana, baik bejana ini adalah digunakan untuk berwudu, maka apabila dia ingin berwudu, maka hendaklah dia mencuci alatnya itu tangannya di air yang ada di ina, dituangkan ke tangannya kemudian dibersihkan baru berwudu, ataupun juga bejana yang di situ berisi makanan. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال أن الإنسان إذا نام سبحان الله لا يدري أين باتت يده، بمعنى قد يحك جسمه أو مكانا بين فخذيه أو نحو ذلك لا يدري أين باتت يده، أو عبث بها الشيطان لا يدري أين باتت يده. إذن ما دام لا يدري أين باتت يده فلينظفها قبل أن يدخلها في الإناء. Mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan hal yang demikian karena seseorang tidak tahu di mana tangannya bermalam. Terkadang tangan tersebut digunakan untuk menggaruk-garuk kulitnya, atau terkadang bermalam tangan tersebut di antara dua pahanya, atau barangkali syaitan bermain-main dengan tangan tersebut. إذن هذا الحديث بارك الله فيكم يستفاد منه فوائد. من فوائد هذا الحديث الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم. Faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut bahwa diperintahkan supaya mencuci kedua tangannya sebelum memasukkan ke bejana setelah bangun dari tidur. Wa min ahli al-'ilm man qala hadha al-amr lil-wujub kal-Imam Ahmad wa minhum man qala bal zahiruhu lil-istihbab kama dhahaba ilayhi al-jumhur. Sebagian ahli ilmu menganggap bahwa perintah tersebut adalah untuk wajib, artinya maknanya wajib. Seperti qaul Imam Ahmad berpendapat bahwasanya wajib, sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwasanya adalah dia mustahab. Idzan hadza yaj'aluna barakallahu fikum fi hitatin qabla an nudkhila aydiyana fil ina naghsiluhuma. Faminhum man qala wajib bima'na haram in adkhalta al yadayn qabla ghaslihima, wa minhum man qala bal mustahab amaraka an nabiyyu alayhi salatu wasalam amra irshadin lima fihi maslahatuka fid dunya wal ukhra. Maka dari sini hendaklah kita berhati-hati setelah bangun tidur, janganlah memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana, karena sebagian ulama mengatakan itu adalah wajib sampai tingkatan wajib. Adapun yang lainnya mengatakan bahwa ini adalah mustahab karena amrun irsyadi, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan maslahat di dunia dan di akhirat. Al-amru tsani barakallahu fikum wal faidatu tsaniya anna hadha al-hukma خاص بنوم الليل لأن البيتوتة لا تكون إلا بليل. قال فإنه لا يدري أين باتت يده. Faedah yang kedua bahwa perintah untuk tidak memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana setelah tidur yang dimaksudkan adalah ketika bangun dari tidur malam, karena qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Wal baitutah la takunu illa minal lail. Wal baitutah ya kita tidak bisa menafsirkan bahasa kita karena itu sharaf. Enggak ada baitutah, gantinya enggak ada. Al baitutah tidaklah terjadi kecuali kalau bangun dari malam. Wa huna aidan barakallahu fikum tanbihan al-awwal min ahli al-'ilm كالإمام أحمد ومالك وغيرهما من ذهب إلى أن العلة في هذا الأمر بغسل اليدين إنما هو تعبدي بمعنى اغسل يديك كما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام. Ada dua perkara yang perlu diingatkan dalam masalah ini. Pendapat Al-Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan, dan yang lain keduanya, mereka mengatakan bahwa perintah di sini adalah amrun ta'abudi. Maknanya amrun ta'abudi adalah seseorang tidak boleh memasukkan kedua tangannya ke dalam ina setelah bangun dari tidur karena menjalankan perintah syariat semata. Artinya tidak diketahui ilah yang lain. Wa ala dhalika tabtani masail. Law anna shakhsan nama wa huwa ya'lam ayna batat yaduh, bima'na nama wa qad rabata yadahu ila janib as-sarir. هو يعلم أين باتت يده ما تحركت في جسمه فهل معنى هذا أنه يخرج عن هذا الأمر فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده؟ الجواب لا يخرج عن هذا الأمر، هو أمر تعبدي. اغسل يديك وإن ظننت أين باتت يدك فاغسل يديك لعل الشيطان عبث بها دون أن تشعر فهو يبيت في خيشومك. رأيت؟ بارك الله فيك. نعم، ولا مانع أن يعبث بيدك. Maka dari sini, yaitu dari pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik dan yang lainnya, maka terbangun suatu masalah. Apabila seorang tidur dan dia ngerti di mana tangannya tidur, yaitu diikat tangannya di ranjamnya, diikat di situ. Ketika bangun tidur, apakah dia harus mencuci kedua tangannya sebelum masukkan ke ina atau tidak? Karena sekarang dia tahu bahwa di mana dia tidur. Maka sebagaimana pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik, karena ini adalah amrun ta'abudi, maka tetap harus dia mencuci kedua tangannya walaupun dia ngerti di mana dia tidur, karena terkadang syaitan bermain dengan seorang yang dia tidak mengerti. التنبيه الثاني بارك الله فيكم، لو أن الشخص تجاسر ولم يتبع أمر النبي عليه الصلاة والسلام وذهب فغمس يديه في الإناء في إناء فيه ماء، فهل يتنجس هذا الماء الذي في الإناء؟ Yang kedua, tanbih yang kedua adalah apabila seseorang bangun dari tidur kemudian dia tidak melaksanakan sunnah Nabi SAW, bahkan kedua tangannya langsung dimasukkan ke dalam bejana tersebut yang ada airnya, apakah airnya dihukumi najis apa tidak? Al-jawab la yatanajjas fal asru fil ma' tahara illa in taghayyara ahadu awsafihi bi najasatin min an-najasat wala najasah. Al-jawab, maka air itu adalah tidak najis karena asal dalam air adalah thaharah, suci, kecuali atau sehingga berubah salah satu dari sifat-sifatnya. Qala al-hafidhu Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alaihi wa 'an Laqit ibn Sabirah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah alaihi salatu wasalam أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. Dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asbigh alwudu wa khallil bain al-asabi wa balig fil istinshaq ila an takuna sha'iman. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asbigh alwudu, asbigh, sempurnakanlah wudu, wa khallil bain al-asabi, dan cucilah sela-sela jari-jari, wa balig fil istinshaq, dan berdalam-dalamlah ketika seseorang memasukkan air ke dalam hidungnya illa an takuna sha'iman, kecuali dia dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat arba'ah, yaitu Abu Dawud, An-Nasa'i, wa Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Qala wa fi riwayat li Abi Dawud idza tawadda'at famadmad. Disebutkan dalam riwayat Abi Dawud idza tawadda'at famadmad. Apabila kamu berwudu maka hendaklah berkumur-kumur. هذا الحديث من حيث الدرجة حديث صحيح، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. Kedudukan hadis tersebut hadis sahih dan disebutkan dalam al-jami as-sahih mimma laysa fi sahihain li Syekh Muqbil rahmatullah alaih. Amma lafzat idza tawaddata famadmad fi riwayat Abi Dawud fahiya syadza. Adapun lafaz idza tawaddata famadmad, apabila kamu berwudu maka berkumur-kumurlah, maka ini adalah lafdun syadz, lafaz yang menyelisihi. Syadza biha Abu Asim Ad-Dhahhak ibn Makhlad. Dan ilahnya, penyakitnya di sini adalah syadda biha Abu Asim Ad-Dhahhak bin Makhlad, itu syad menyendiri di dalam meriwayatkan dengan lafaz idza tawaddata famadmid Abu Asim Ad-Dhahhak bin Makhlad. Fi hadzal hadith barakallahu fikum irsyadun min nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam بالعناية في الوضوء، أن نعتني بالوضوء عناية كاملة. Dalam hadis ini berisi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita supaya kita memperhatikan ketika dalam berwudu, hendaklah kita berwudu dengan sifat yang sempurna. ومن تلك العناية أن نعتني بإدخال الماء عند الوضوء بين الأصابع، أصابع اليدين وأصابعي القدمين. Termasuk perkara yang harus diperhatikan dan merupakan kesempurnaan wudu, maka hendaklah seorang memasukkan air ke jari-jemari tangan dan kaki. ومن العناية أيضا إذا استنثر أحدنا إذا استنشق أحدنا فعندئذ يبالغ في الاستنشاق. يبالغ، ما معنى يبالغ؟ أي يستنشق ويجذب الماء حتى يدخله إلى أقصى أنفه. انظر إلى أقصى أنفه، انظر، قال وبالغ في الاستنشاق لدرجة أن الصائم منع من ذلك خشية أن يدخل الماء إلى حلقه، خشية أن يدخل الماء إلى حلقه، فهذا معنى بالغ في الاستنشاق حتى يصل إلى أقصى الأنف. Kemudian yang berikutnya adalah supaya wudu seseorang sempurna, maka hendaklah ketika al-istinsyak, ketika dia memasukkan air ke dalam hidung, maka hendaklah air tersebut disedot sampai ke bagian yang paling jauh dari hidung, yang mana orang yang berpuasa adalah dilarang untuk melakukan hal demikian karena bisa menjadikan dia muftir, itu berbuka, karena air tersebut akan masuk ke dalam tenggorokan. Wa hadhihi fa'idatuha 'azimatun wa hiya ikhrajul awsakh wal ghubar wa hakadha hadhihi al ashya min al anf fayatanadhafu 'inda idhin hadha al majra majra al hawa wa mahall al ghunnah 'inda tilawati al quran. Dan faedah yang demikian al-mubalaghah fil istinshaq, faedahnya sangat besar, di antaranya dalam membersihkan kotoran-kotoran ataupun juga debu-debu yang ada, dan juga membersihkan riyak yang ada dalam tenggorokan, maka akan mudah ketika membaca Al-Qur'an. Wa min thamma yattadhihu lana khata'u ba'd an-nas haythu yatawadda ولا يبالغ في الاستنشاق بل ربما شم الماء شما هكذا ثم يستنثر يمسح أنفه مسحا هذا لا يجزي. Maka dari sini diketahui kesalahan sebagai orang yang mana ketika berwudu ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومن الله عليه وسلم حق. وأه الرؤوف الرحيم. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى. كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك. أنت الواحد لا شريك لك، والملك لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى قدير، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآجال ونسخت الآثار. القلوب والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، وأنت على قدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أول بلا ابتداء، وآخر بلا انتهاء. لا يفنى ولا يكون إلا ما يريد. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك ربنا وبحمدك، سبحانك وبحمدك، سبحان الله وبحمده. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. dan mana isbah, dan mana isbah adalah hendaklah seseorang ketika berwudu berwudu dengan cara yang paling sempurna. وَمَا قَدَرْنَاكَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا شَكَرْنَاكَ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْنَا وَبِكَ آمَنَّا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَبِكَ خَاصَّنَّا حَاكَمْنَا. فَاغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخَّرْنَا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم ماء اليد كلها، وعند غسل الوجه أن يعمم الماء للوجه كله، وهكذا عند غسل القدمين. أدب معنى إسباغ di sini, apabila yang dimaksudkan al-isbah yaitu supaya air wudu sampai ke tempat-tempat anggota wudunya dan menyeluruh, ini adalah maknanya birahmatika ya aziz ya ghaffar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun كريم تحب العفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا كريم. اللهم في هذه الساعة المباركة، وفي هذا المكان المبارك، وفي هذه الليلة الشريفة، ما لا يصل بين الأصابع إلا بتخليل، وذلك لوجود مثلا التصاق بين الأصابع، أو لوجود بعض الدهون أو الأتربة. فتخليل الأصابع في هذه الحالة من أجل إدخال الماء يكون واجبا. Hanya saja perkara yang perlu kita ingat di sini bahwa kalau air wudu dengan sendirinya bisa masuk ke jari jemari bagi kaki dan tangan, maka perintah di sini adalah mustahab sebagaimana pendapatnya jumhur ulama. Akan tapi ketika air tidak sampai, tidak bisa sampai ke jari-jemari kecuali dengan di apa namanya ditahlil, yaitu dimasukkan jari-jemarinya, maka hal ini adalah wajib, yang mana terkadang ataupun juga karena ada bekas-bekas minyak sehingga air terkadang tidak bisa masuk. Wa yustafadu aidan min alhadith barakallahu fikum istihbab almubalaghati fil istinshaq lighairi shaim. Dan juga faedah yang berikutnya adalah mubalaghah, berlebih-lebihan, artinya sebagaimana telah diterangkan tadi makna mubalaghah fil istinshaq, di dalam masukkan air ke dalam hidung dalam keadaan tidak berpuasa. Wa yustafadu min alhadith aidan adam istihbab almubalaghati fil istinshaq binisbati lisha'im. Dan faedah yang berikutnya bahwa tidak disunahkan untuk berlebih-lebihan di dalam al-istinshaq bagi orang yang sedang berpuasa. Fa innahu idza balagha as-sha'im fil istinshaq rubbama adda dhalika ila dukhulihi ila halqihi wa jawfihi fa yu'athir ala siyamihi. Karena yang demikian itu, apabila seseorang berpuasa kemudian dia berlebih-lebihan di dalam masukkan air ke dalam hidung, maka terkadang air tersebut akan sampai ke tenggorokannya dan sampai ke perutnya, maka hal ini akan mempengaruhi puasanya. Wa fihi barakallahu fikum muhafadhatu shaim ala ibadati shiyam fala yubtiluha wala yunqisu ajraha. Faedah yang berikutnya, hendaklah orang yang berpuasa menjaga puasanya dan janganlah sampai membatalkan puasanya, dan janganlah berbuat amalan yang akan mengurangi pahala puasanya. Wa fil hadith bil jumlah hirsu al muslim ala ma addahu min ibadah wa muhafadhatuhu alaiha wa la tubtilu a'malakum. Maka secara jumlah hadith tersebut memberikan faedah, hendaklah seorang muslim bersemangat untuk menjaga perkara-perkara yang menjaga apa namanya mengantarkan ke dalam ibadah. نسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إلى هنا والحمد لله رب العالمين.